yang wajib kita sebagai hambanya memenuhinya, yaitu beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang seperti ini tidak bisa dibandingkan dengan nikmat-nikmat dunia, nikmat materi. Maka hendaknya kita semua bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala nikmat al-ilm nikmat yang sangat besar yang dimaksud ilmu adalah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat terkhusus bagi pemiliknya dan juga bermanfaat untuk orang lain. Nikmat yang tidak semua hamba Allah diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nikmat ilmu akan memberikan pengaruh atau buah bagi pemiliknya, yaitu nikmat mengamalkan ilmu. Dan nikmat ilmu dan nikmat mengamalkan ilmu inilah tanda kesempurnaan hamba Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwasanya kesempurnaan seorang hamba karena kesempurnaan dua kekuatannya, yaitu kesempurnaan hamba pada dirinya disebabkan karena kesempurnaan dua kekuatannya pada hamba itu sendiri. Yang pertamalah quwwah ilmiyah, kekuatan ilmiahnya, keilmuannya. Dan yang kedua, quwwah amaliyah, kekuatan amaliyahnya. Ini kesempurnaan hamba pada dirinya. Semakin sempurna kekuatan ilmiahnya, keilmuannya, maka semakin sempurna pada dirinya. Begitu juga semakin sempurna kekuatan amaliyahnya, maka semakin sempurna ada pada dirinya. Yang dimaksud amaliyah adalah amal salih yang dibangun di atas ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang sahih, ilmu yang diambil dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salafun as-salih dari kalangan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Inilah ilmu yang bermanfaat yang akan membuahkan, menghasilkan buah bagi penikah itu amal salih. Maka seorang hamba apabila senantiasa menyempurnakan kekuatan ilmiahnya dan semakin menyempurnakan kekuatan amaliahnya, maka akan semakin sempurna pada dirinya. Sehingga kenikmatan akan dia dapatkan yang tidak dirasakan, tidak bisa dirasakan oleh mereka-mereka yang tidak mendapatkan nikmat ini. Ini ya. Maka ketika kita dimudahkan untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, maka hendaknya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di zaman yang penuh dengan fitnah. Fitnah subhat. Kerancuan. Sehingga tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang bermanfaat, mana yang madarat. Tidak sedikit orang lebih memilih yang buruk, lebih memilih yang salah, lebih senang dengan yang memadaratkan. Disebabkan karena subhat, apalagi didukung dengan fitnah yang kedua, yaitu fitnah syahwat. Yang ini memang kecenderungannya adalah yang madarat, yang buruk. Maka setelah pertolongan dari Allah, setelah taufik minallah adalah ilmu yang bermanfaat, yang insya Allah akan bisa membentengi seorang hamba dari fitnah tersebut. Dan amal salih. Apabila seorang hamba menyibukkan diri dengan ilmu yang bermanfaat dan menyibukkan diri dengan amal yang amal salih, insya Allah dengan taufik minallah, dengan hidayah dari Allah, hamba akan terjaga dari dua fitnah tersebut. Maka semangat menuntut ilmu, semangat mengamalkan ilmu adalah jalan keluar dari fitnah. Ikhwana fiddin, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. InsyaAllah pada malam ini kita akan melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tauhid. Kita masih pada bab yang ke-41. Bab yang menjelaskan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, akhir dari ayat yang ke-22. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Yang artinya kurang lebih, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan sedangkan kalian telah mengetahuinya, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki tandingan, tidak memiliki sekutu, baik dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, maupun nama-nama dan sifatnya. Pada pertemuan yang terakhir, kita sampai pada dalil yang disebutkan oleh muallif dalam bab ini, hadis dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qal, la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulanun, walakin qulu ma syaa Allah summa syaa fulanun. Rawahu Abu Dawud bi sanadin sahih. Berkata musannif al-Imam al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, dan dari sahabat Hudzaifah Ibn Yaman radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, janganlah kalian mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak fulan, akan tapi katakanlah atas kehendak Allah kemudian kehendak fulan. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah sebutkan beberapa permasalahan dalam hadis ini. Dan insyaallah pada malam ini kita akan membaca apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Ahsan Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Fathul Majid, di dalam menjelaskan hadis ini. Kata beliau, wadhalika li'annal ma'tuf bilwawi yakunu musawiyan lil ma'tuf alaih. Likauniha innama wudi'at limutlaqil jam'i wala taqtadi tartiban wala ta'kiban. Yang demikian itu, yaitu Rasul melarang masya Allah wa sya'a fulan, akan tapi Rasul memerintah masya Allah summa sya'a fulan. Yang demikian itu karena al-ma'tuf bil-wawi, yang diatofkan dengan huruf wawu, yang dimaksud diatofkan ini disebut setelah huruf wawu, wawu atof maksudnya. Ini maktuf. Yang disebut sebelum huruf wawu maktuf alaih. Nah ini sedikit saya singgung bahasa Arab. Naam. Jadi kalau Masya Allah, Sya'Allah ini maktuf alaih. Sya'afulan ini maktuf. Maka karena yang dimaktufkan yaitu sya'afulan menjadi musawiyan, menjadi sama dengan lil maktuf alaih, sama dengan maktuf alaih. Mana maktuf alaihnya? Mana maktuf alaihnya? Sya'Allah. Yang disebut sebelum wawu itu namanya maktuf alaih. Dan ini disamakan. Kenapa? Likauniha, karena adanya huruf ataf wawu, annaha bahwasanya huruf ataf wawu diletakkan atau digunakan untuk makna mutlakul jama'i, yaitu untuk makna wudi'at itu digunakan untuk makna. Maka dalam kalam bil wada'i, ini digunakan lafaz huruf wawu ini untuk makna mutlakul jama' yang maknanya sama. Berarti dalam kalimat Masya Allah wa sya'a fulan ini ada persamaan. Bukan persamaan Allah dan fulan, bukan. Tapi persamaan sya'anya. Nah ini, perhatikan di sini. Persamaan sya'anya. Yang dimaksud sya' itulah masyiah. Yang dimaksud masyiah adalah kehendak. Jadi samakan masyiatullah dengan masyiatul fulan. Sedangkan fulan ini adalah makhluk. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita singgung perbedaan masyiah dengan iradah. Bagi Allah, Allah memiliki masyiah, Allah memiliki iradah. Bedanya kalau masyiah pasti terjadi. Ini masyiah. Kalau iradah tidak mesti terjadi. Karena iradah ada dua. Ada iradah syar'iyah, kehendak Allah secara syar'i. Dan ini yang tidak mesti terjadi. Tapi semua Allah mencintai. Seperti Allah menghendaki manusia beribadah kepada Allah. Tapi apakah semua manusia beribadah kepada Allah? Tidak. Ini iradah syar'inya. Allah menghendaki orang yang beriman agar bertakwa kepada Allah. Takwa yang sebenarnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Ini kehendak Allah. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Takwa yang sebenarnya. Apakah semua orang bertakwa kepada Allah? Tidak. Adzan. Yang kedua, iradah kauniyah. Yang ini dikatakan takdir. Ada iradah qadariyah. Dan ini pasti terjadi. Apa yang Allah kehendaki terjadi? Fa'alul lima yurid. Ya ini dalilnya. Allah pasti melakukan apa yang Allah kehendaki. Ketika Allah mengendaki satu, Allah mengatakan kun fayakun. Jadilah maka jadi. Ini kehendak kauniyah. Ini yang dinamakan masyiatullah. Masya Allah fa'al. Atau masya'af fa'al. Apa yang Allah kehendaki, maka terjadi. Nah, kalau kita menghadapi sesuatu yang terjadi, qadarullah. Masya'af fa'al. Nah, masyiatullah pasti terjadi. Hamba juga punya masyiah. Tapi masyiah hamba tidak mesti terjadi. Fulan juga punya masyiah, tapi masyiahnya fulan tidak terjadi. Berarti beda antara masyiah Allah dengan masyiah fulan. Kita manusia punya kehendak. Punya sa'a man sa'a fal yu'min, fa man sa'a fal yakfur. Kita punya kehendak. Tapi tidak semua kehendak kita terjadi. Ini yang pertama perbedaannya. Perbedaan yang kedua. Masyiah makhluk, yaitu fulan atau manusia atau yang lainnya, itu Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan masyiah. Maka ada seorang punya kehendak, yang lain tidak. Betul enggak? Karena Allah yang menciptakan. Kehendaknya berbeda-beda. Karena Allah yang menciptakan kehendak manusia. Maka kehendak manusia ciptaan Allah. Ini perbedaan. Yang ketiga, apa yang Allah terjadi, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang hamba kehendaki tidak terjadi kecuali Allah menghendaki. Maka kehendak hamba apabila terjadi itu makhluk Allah, ciptaan Allah. Ini. Nah, ketika mengucapkan di sini, kembali di sini, masya Allah wasa'a fulan, ada persamaan kehendak Allah dan kehendak fulan. Maka ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini mengandung kesyirikan. Wala taqtadi tartiban wala ta'kiban. Nah ini. Karena huruf wawu tidak mengandung konsekuensi tartib. Yang dimaksud tartib adalah kemudian. Kemudian. Dan juga tidak mengandung makna ta'kib. Kalau ta'kib itu kemudian tapi lebih dekat. Contoh sekarang ini. Ja'a Muhammad wa Zaid. Umpamanya. Ini sama. Telah datang Muhammad dan Zaid, sama. Sama datangnya. Ja'a Muhammad wa Zaid. Ini berarti sama. Sama apanya? Bukan sama Muhammad dan Zaidnya. Zaid dan Muhammad beda. Tapi sama datangnya. Sama-sama ja'a dan sama waktunya. Sama jadi yang sama adalah sama jaannya ini. Jaannya. Ja'a Muhammad wa Zaid. Adapun Muhammad dan Zaid berbeda. Enggak sama. Karena asalnya ataf juga muhayyarah. Naam. Ain. Maka dalam wawu bimakna muhayyarah, wawu bimakna taswiyah, ini harus paham. Dari sisi jaannya sama. Disamakan datangnya Muhammad dan Zaid. Tapi juga beda, Muhammad dan Zaid beda. Ini asalnya ataf. Contoh yang kedua. Ja'a Muhammad fa Zaid umpamanya. Telah datang Muhammad. Muhammad sudah datang. Pakai fa. Lalu Zaid. Ini yang beda apanya? Ada yang sama enggak? Sama-sama datang, tapi beda waktunya. Muhammad telah datang, lalu Zaid. Ini namanya ta'kid. Contoh yang ketiga. Nah ini. Ja'a Muhammad, summa Zaid. Telah datang Muhammad, kemudian berikutnya. Ini agak panjang. Kemudian berikutnya. Jadi agak lama ya bedanya. Zaid. Sama-sama datang, tapi berbeda datangnya Muhammad dengan Zaid. Ketika dengan fa atau summa. Maka Rasul mengatakan, walakin. Nah ini. Walakin kulu masa Allah summa, nah ini summa sa'a fulan. Kenapa ini dibolehkan? Karena dengan summa kemudian. Jadi terjadinya ini kehendak Allah. Kemudian fulan juga punya kehendak yang Allah ciptakan kepada fulan. Jadi enggak ada persamaan di sini. Bisa paham ini? Bisa paham ini nih? Maka dengan summa sa'a fulan boleh. Karena tidak ada makna persamaan dalam masyiah Allah dengan masyiah fulan. Masyiah fulan ini kemudian ada karena ciptaan Allah. Allah menghendaki ada masyiah pada fulan. Kemarin kita contohkan apa? Hah? Hah? Siapa yang ingat? Hah? Apa Hamzah? Nah, siapa yang masih ingat kemarin contohnya? Lupa. Buat contoh lagi. Tuh yang pakai baju merah. Bagus Sakti. Buatkan contoh. Siapa yang bisa bilang ke contoh? Contohnya. A, kemarin contohnya A bisa berangkat ke luar negeri. Masih ingat? Masih ingat? Kehendak siapa ini? B atau Allah. Nah, apabila orang mengatakan, A mengatakan saya keluar negeri karena B. Ini sama dengan perkataan kalau enggak ada angsa rumah saya kemasukan maling. Memang B menghendaki A belajar ke luar negeri. Tapi terjadinya ini kehendak siapa? Kehendak Allah pertama. Allah yang menghendaki. Allah menghendaki A belajar ke luar negeri. Lalu Allah berikan, Allah ciptakan kehendak pada B untuk berkehendak A berangkat ke luar negeri. Allah yang menciptakan. Maka yang selamat, masya Allah wasa'a fulan. Ini masya Allah summa sa'a fulan. Ini yang selamat. Kalau umpamanya dia malah cuma, wah, kalau enggak ada B saya enggak bisa ke luar negeri umpamanya. Ini jelas sudah. Karena menafikan kehendak Allah. Kalau mengatakan masa Allah wasa'a fulan, ini menyamakan. Maka selamat apa? Ya alhamdulillah Allah menghendaki, kemudian fulan juga menghendaki saya bisa ke luar negeri. Paham ini? Ya, kadang-kadang seorang melupakan kehendak Allah atau menyamakan. Menyamakan. Itu semuanya syirik. Walaupun lafaz. Maka ketika ada orang mengatakan kepada Rasulullah SAW, masya Allah wasyikta. Ini ada orang mengatakan kepada di hadapan Rasul, atas kehendak Allah dan kehendak kamu. Apa kata Rasul? Aja'al tani niddan. Coba. Apakah kamu menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Aja'al tani lillahi niddan. Coba. Apakah kamu menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Karena apa? Masya Allah wasi'ta. Kul masya Allah wahdah. Ini lebih selamat. Atas kehendak Allah. Atas kehendak Allah. Ini. Maka di sini coba perhatikan kalimat yang satu dilarang, kalimat yang satu ini dibolehkan, hanya perbedaan saja huruf wawu dan huruf summa. Kalau fa gimana? Masya Allah wasa'a fulan. Kalau dari sisi makna tidak menyamakan, karena takkid tadi lalu tidak menyamakan. Maka sebagian ulama boleh, tapi yang lebih afdol pakai summa, karena ini yang dibimbingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara makna tidak menyamakan, tapi lebih selamat pakai summa. Lebih afdol lagi. Masya Allah wahdah. Ini sudah menutup pintu. Terjadinya menyamakan masyiah. Nanti dalam babnya insya Allah. Maka di dalam hadis ini, Rasulullah SAW melarang, wala takulu masya Allah wasa'a fulan. Karena mengandung kesyirikan. Tapi Rasul memerintah, masya Allah summa sa'a fulan. Karena ini tidak mengandung menyamakan. Mudah-mudahan bisa pahami. Sudah berusaha. Bisa pahami insya Allah ya. Karena summa ini tidak menyamakan. Dan ini lafaz. Walaupun hatinya tidak ada keinginan menyamakan. Sebagaimana seorang yang bertanya kepada Rasul. Masya Allah wasita. Tidak ada sahabat ingin menyamakan dengan Rasul. Tapi dari sisi lafadznya sudah mengandung kesyirikan. Ini yang dinamakan syirik dalam masalah lafadz, kata-kata. Maka di sana banyak syirik dalam kalimat berkata. Sebagaimana yang sebelumnya kita sebutkan beberapa perkataan. Kalau tidak ada anjing ini, rumah akan dicuri dan sejenisnya. Naam. Sholat terjadinya adalah bukan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga apabila meyakini, ini sekarang. Bukan jalankan, meyakini bahwasanya terjadinya sesuatu, ada ikut andilnya kehendak fulan, kehendak manusia, ini syirik akbar. Karena seolah-olah di alam ini ada pencipta selain Allah. Karena terjadi sesuatu, ada ikut andilnya kehendak fulan. Kalau tanpa ada kehendak fulan tidak akan terjadi umpamanya. Kalau fulan tidak mengendaki tidak terjadi. Bukan murni kehendak Allah. Ini syirik akbar. Hati-hati. Mereka mengatakan, masya Allah wa sya'a fulan. Lalu meyakini bahwa terjadinya itu ada ikut andilnya kehendak fulan. Apabila fulan tidak punya kehendak tidak akan terjadi. Ini syirik akbar. Karena sudah i'tiqad, ada keyakinan. Ini hati-hati. Jangan saya mengatakan kalau enggak ada fulan tidak ada terjadi. Nah, umpamanya. Apapun. Ini berbahaya. Karena seolah terjadinya itu ada ikut andilnya fulan. Sedangkan fulan hanya sebagai sebab. Andai kata fulan berkehendak, Allah yang menciptakan. Abai-abai fulan mengamalkan kehendaknya terjadi, itu Allah yang menciptakan. Kehendak pada fulan dan Allah yang menciptakan terjadinya kehendak fulan. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apabila ingin menyebutkan kehendak fulan, pakai summa kemudian Allah memberikan kehendak kepada fulan. Dan Allah ciptakan kehendaknya fulan terjadi. Paham dong? Jadi pahami ini? Berhubung waktunya sudah melampaui dari waktu azan Isya, maka kita sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan insya Allah masalah ini ada bab khusus nanti di belakang. Dan setelah bab ini ada bab khusus masalah ini. Mudah-mudahan akan lebih jelas lagi nanti insya Allah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.